tiri. Ya. Padahal Luqman Ba'abdi ini dijarah oleh Syekh Rabi, dapat jarah khusus dia. Ya. Kata Syekh Rabi, wa inni khaif min Luqman hada ayakuna ikhwaniyan mutadahiran bis salafiyah. Kata beliau, saya takut Luqman ini sebenarnya adalah ikhwani berpenampilan salafi. Jarah keras dari Syekh Rabi terhadap orang ini yang memang semenjak menginjakkan kakinya di Indonesia menjadi sumber, supaya jarah ini digugurkan, apa namanya, dan teman-teman sudah tidak ada masalah lagi dan seterusnya. Dan itu hanya sekedar upaya dan usaha saja. Ada pun jarah dari Syekh Rabi sudah terkasetkan dan sudah tersebar dan sampai sekarang belum dicabut oleh beliau. Dan juga jarah dari Syekh Muhammad bin Hadi yang hanya ketemu beberapa saat dan bisa memberikan penilaian kepada Luqman bahwa Luqman hadza hizbi. Ya, menurut keterangan Ustadzul Akmal yang ketemu langsung dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Dan juga dari keterangan Ustadz Sobaruddin, rupanya Luqman Ba'abdi ini dicoret namanya oleh Syekh Mukbil. Ya, dia sendiri yang menyampaikan kepada Ustadz Sobaruddin dan beberapa teman yang lain. Dan ini orang yang dicoret namanya oleh Syekh Mukbil cuma dua kemungkinan. Dia telah menjadi hizbi atau orang yang telah menyimpang. Tiga syekh yang menjarah sampai sekarang masih berkeliaran, itulah sangat aneh memang. Kalau dulu Ja'far Umar Talib menjarah, semuanya menghindari, takut juga ditahdir. Sekarang tiga syekh menjarah, yang lainnya diam-diam saja. Nah, ini termasuk pemahaman baru di dalam dakwah salafiyah. Nah.